إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tanggal 1 Syawal 1436 Hijriah, adalah hari raya, hari kita semuanya bergembira, hari kita semuanya berbuka puasa kembali setelah satu bulan penuh lamanya kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Maka pada hari ini, ma'asyiral muslimin, kita berkumpul di tanah lapang, di tanah lapang ini, sambil kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Semuanya adalah karena kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Demikian pula ibadah-ibadah lain yang ada di dalamnya, yang semuanya ini, ma'asyiral muslimin, bisa kita lampaui, bisa kita lakukan, karena hanyalah semata-mata karena pertolongan dan karena kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya karena nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajiblah kita semuanya untuk senantiasa mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitakabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaknya kalian menyempurnakan bulan Ramadan tersebut, dan hendaknya kalian memuji Allah, mengagungkan Allah dan bertakbir sebagaimana petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian agar kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Mari kita senantiasa mensyukuri, karena sesungguhnya semuanya adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, ma'asyiral muslimin, selama satu bulan penuh di bulan Ramadan yang lalu, kita dididik, kita ditarbiyah, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita berupaya untuk senantiasa menahan diri dari makan dan minum, dari melakukan kejelekan dan dosa-dosa, dari melakukan perkara-perkara yang bisa merusakkan dan membatalkan ibadah puasa kita maupun yang bisa menguranginya. Di malam hari kita dimudahkan Allah taala untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salatut tarawih. Demikian pula membaca Al-Quran, demikian pula berzikir, i'tikaf, berdoa dan sebagainya. Semuanya merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sepanjang hari selama bulan Ramadan, kita berusaha untuk senantiasa bersabar, bersabar dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya benarlah syariatnya dan sungguh adil dan bijaksana apa yang ada dikandung dalam hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, la mubaddila likalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim." Allah taala menyatakan dan telah sempurna yakni kalam atau kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an, dan sungguh dengan karena kebenarannya dan keadilan yang ada di dalamnya, dan tidak akan berubah kalimat-kalimatnya tersebut. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, maka pada hari ini Ramadan telah usai, Ramadan telah berlalu, maka sesungguhnya na'am kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma." Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua macam kegembiraan yang dia bergembira dengannya. Pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, yakni berbuka puasa, maka dia pun bergembira dengan sebab berbukanya tersebut. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Dan yang kedua adalah dia tatkala berjumpa dengan Rabbnya nanti pada hari kiamat, dia bergembira dengan sebab puasa atau amalan soleh yang dia lakukan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada hari ini kita semua berbahagia, kita semua bergembira karena kita telah berbuka puasa kembali setelah sebulan penuh lamanya kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Maka kegembiraan kita ini ma'asyiral muslimin, kegembiraan karena kita berhari raya, dan hari raya ini adalah hari yang agung, hari raya yang mulia, apalagi bertepatan dengan hari Jum'ah seperti hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari raya kita berbeda dengan hari raya orang-orang yang beragama lain dari kalangan orang-orang kafir. Karena hari raya mereka adalah hari raya kekufuran, hari raya kemusyrikan, hari raya kesesatan dan kebid'ahan. Adapun kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita yaitu berupa hari raya yang istimewa yaitu Idul Fitri. Demikian pula Idul Adha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tatkala beliau tiba di kota Madinah dalam keadaan mendapati para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu, mereka masih merayakan dua hari raya yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliyah dulu. Maka Rasulullah bertanya, "Hari raya apakah ini yang kalian bersenang-senang, bergembiraria dengannya?" Maka ma'asyiral muslimin dijelaskan oleh mereka kepada beliau, bahwa sungguhnya ini hari raya di mana mereka biasa dahulu lakukan di zaman jahiliyah. Namun kemudian Rasulullah SAW menegaskan, "Innallaha abdala lakum bihima khairum minhuma yaumul adha wa yaumul fitr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian ini, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, maka berdasarkan hadis yang mulia ini, hari raya kita, hari raya Idul Fitri ini adalah hari yang paling utama, hari yang paling baik, dan bahkan lebih baik daripada hari raya agama yang lainnya. Nah, karena sesungguhnya di dalam hari raya kita ini ma'asyiral muslimin diisi dengan salat, diisi dengan takbir, tahmid dan tahlil, diisi dengan zikir, diisi dengan sedekah, diisi dengan saling berziarah, saling mengunjungi, saling mencintai, dan berbagai amal-amal soleh dan amal ketaatan lain. Maka sungguh hari raya inilah hari yang agung, hari raya yang mulia, yang sepantasnya kita bergembira dengannya. Kita bergembira sebagai nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita mensyukurinya. Maka bergembira di dalam hari raya semacam inilah hari raya kebergembira yang syar'i, Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u mimma na'am." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah bahas dengan karunia Allah, dengan sebab karunia Allah dan rahmat-Nya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaknya kalian bergembira, kalian bersenang-senang. Yang demikian itu adalah lebih baik dari apa saja yang kalian kumpulkan berupa kesenangan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka di sini menunjukkan bergembira, merasa senang dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan nikmat-nikmat-Nya adalah perkara yang disyariatkan. Karena itu bergembiralah kalian hai kaum muslimin untuk senang, bersenang-senang, bergembira di hari raya ini, tetapi dengan catatan, dengan tetap senantiasa melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersenang-senang tapi dengan cara kita melakukan dosa ataupun perbuatan maksiat atau bahkan mengikuti syahwat. Ma'asyiral muslimin, karena sesungguhnya manakala kita melakukan dosa, melakukan maksiat di tengah-tengah kegembiraan dan kesenangan seperti ini, maka sungguh hal itu sama saja justru akan menghancurkan dan menghilangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah, berhati-hatilah dari segala dosa dan kemaksiatan meskipun kita dalam keadaan bersenang-senang atau bergembira semacam ini. Karena banyak di antara kaum muslimin karena bersenang-senang, karena melakukan kegembiraan sampai berlebihan hingga terjatuh pada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ingat ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan itu akan memiliki dampak, akan memiliki athar yang jelek bagi kita pelakunya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Naam, kami ingatkan kepada kita sekalian. Naam, bahwa ketahuilah apa sesungguhnya yang membuat kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, demikian pula ibu Hawa, kenapa mereka dikeluarkan dari surga dan mengapa mereka diturunkan ke bumi yang tadinya di surga hidup dengan segala penuh kenikmatan, tetapi kemudian diturunkan di dunia dalam keadaan hidup yang serba sulit dan penuh penderitaan. Dan juga ingatlah ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan iblis laknatullah alaih, dia diusir dari surga. Dia pun kemudian dirubah wujudnya dalam sejelek-jelek bentuk dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Demikian pula ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan kaum 'Ad mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin panas yang turun beberapa hari kepada mereka terus-menerus hingga mayat mereka bergelimpangan dan mereka semua binasa tanpa tersisa. Demikian pula ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan kaum Tsamud mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara keras yang memekakkan telinga dan mencopotkan dan menggugurkan, memutuskan seluruh jantung-jantung mereka sehingga mereka pun binasa semuanya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bumi mereka, tanah tempat kelahiran mereka diangkat oleh Allah taala tinggi-tinggi hingga langit, sampai-sampai para malaikat mendengar suara lawangan anjing-anjing mereka, mendengar riuh takutnya mereka setelah sampai di langit, kemudian dijatuhkan semuanya ke dalam bumi dan hancur binasa semuanya. Ma'asyiral muslimin, ingatlah apa pula yang menyebabkan kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan yang tebal di langit yang mereka mengira itu adalah awan yang mengandung turunnya hujan, tetapi setelah sampai di atas kepala mereka tiba-tiba api yang sangat besar menyambar mereka dan membinasakan semuanya itu. Dan apa pula ma'asyiral muslimin yang menyebabkan Fir'aun dan juga bala tentaranya dibenamkan dan ditenggelamkan ke dalam lautan. Dan apa pula yang menyebabkan Qarun dengan seluruh harta kekayaannya mereka dibenamkan oleh Ta'ala ke dalam bumi sampai tidak tersisa sama sekali. Demikian pula ma'asyiral muslimin, munculnya berbagai kemungkaran, kemaksiatan menyebabkan banyaknya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini sehingga timbul berbagai macam penyakit yang tidak ada obatnya. Apa semua penyebab dari itu semua ma'asyiral muslimin? Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah, yang menyebabkan itu semua tidak lain adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang terus mereka lakukan tanpa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya Allah taala pun murka kepada mereka dengan menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka. Karena itu berhati-hatilah dari maksiat ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Dharul fasadu fil fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, semuanya itu adalah disebabkan karena tangan-tangan dan ulah manusia. Naam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni idza duharatil ma'asi fi ummati, apabila telah tersebar dan telah tersebar luas kemaksiatan di tengah-tengah umatku ini, ammahumullahu bi'adzabi min, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab ini semua, akan menurunkan azab, dan azab itu akan mengenai semuanya tanpa terkecuali. Sebabnya apa? Karena maksiat, karena dosa yang dilakukan terus-menerus tanpa mereka bertobat, tanpa mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, lebih-lebih di hari raya yang bergembira ini, hari kita bersuka cita, hari raya Idul Fitri ini, maka jangan dinodai dengan dosa, dengan kemaksiatan yang berlebihan, seperti misalnya pesta minuman keras, pesta kembang api, demikian pula perbuatan-perbuatan rusak lainnya yang banyak dilakukan dengan dalih dan dengan alasan untuk bersenang-senang, untuk bergembira dan sebagainya di hari yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari kejelekan semacam ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwa sungguhnya dengan berakhirnya bulan Ramadan yang baru saja kita lampaui itu, maka bukan berarti maknanya bahwa sungguhnya berakhir pula segala amal soleh, segala ketaatan, segala ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Apakah qiyamul lailnya, apakah membaca Al-Qur'annya, apakah sedekahnya, apakah iktikafnya, apakah berdoa, berzikir dan sebagainya, dari seluruh rangkaian amal-amal soleh, maka bukan berarti maknanya berakhir. Tidak. Tapi sungguhnya yang namanya ibadah itu akan terus berlanjut, terus menerus dan istimrar. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa sungguhnya dengan berakhirnya Ramadan bukan maknanya kita sudah mulai bersantai-santai lagi, kita bebas berbuat maksiat lagi, mengumbar nafsu lagi, tidak, tetapi terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah menyatakan, "Inna ahabbad-dini ilallahi ilaihi ma dawa masahibuhu ilaihi." Sesungguhnya pengamalan agama yang dicintai oleh Allah taala adalah yang rutin dan yang rutinitas, yang terus-menerus, yang kontinu yang dilakukan oleh pelakunya. Bahkan dalam riwayat yang lain, "Inna ahbal a'mali ilallahi adwamuhu wa inqalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dawam, yang terus-menerus, yang kontinu dilakukan meskipun sedikit sekali amalannya. Naam, asalkan terus-menerus, asalkan istiqamah, asalkan istimrar, maka yang demikian lebih baik daripada kita tinggalkan sama sekali. Naam, seperti waktu salat lail, kebiasaan salat tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan, jangan kemudian ditinggalkan begitu saja. Di bulan Ramadan kita mulai, di luar bulan Ramadan kita bermalas-malasan, jangan demikian. Ingat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun juga pernah menasihati kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau katakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu tinggalkan salat lail. Jangan kamu seperti si fulan itu. Dahulu dia biasa melakukan qiyamul lail atau salat lail, kemudian dia tiba-tiba meninggalkan salat lail yang biasa dia kerjakan. Maka ayat-ayat yang mulia ini, demikian pula hadis yang mulia ini, menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya dalam beramal soleh, dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah hendaknya terus-menerus, istimrar, langgeng, dan akan kita lakukan sampai kematian menjemput kita. Bukan dengan akhirnya Ramadan maka kita bebas untuk kemudian bermaksiat lagi, menuruti nafsu lagi, dan enggan beramal soleh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian termasuk kegembiraan, kebahagiaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang mukmin itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, Naam idza laqiya rabbahu fariha, idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yakni seorang mukmin apabila dia nanti berjumpa dengan Rabb-nya pada hari kiamat, maka dia akan bergembira dengan segala puasa atau amal-amal soleh lain yang dia kerjakan di dunia ini. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Manakala kita senantiasa melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita melaksanakan puasa, maka insyaallah taala kita akan bergembira nanti pada hari kiamat dengan mendapatkan balasan atas amal-amal saleh yang pernah kita lakukan di dunia ini. Naam, Allah taala menjanjikan bagi setiap mukmin laki-laki maupun wanita yang mereka beriman dan mereka beramal saleh, maka mereka akan dijanjikan, dijamin akan dibalas amal-amal saleh mereka dengan pahala yang lebih besar daripada amal saleh mereka itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah taala menyatakan, barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh, baik dia itu laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan balas amal-amal mereka itu di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik daripada amal mereka itu, mereka yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah taala juga menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya di hari kiamat dalam keadaan diridainya, dalam keadaan dibalas amal-amalnya, hendak dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah dalam beramalnya itu dengan sesuatu apapun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Inilah kegembiraan yang sesungguhnya, kegembiraan yang hakiki yang akan kita raih manakala kita di akhirat nanti menghadap kepada Allah dengan membawa amal-amal saleh, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, termasuk ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, naam, disebutkan dalam hadis yang sahih pula bahwa sesungguhnya tatkala ahlul jannah dimasukkan ke dalam jannah, semuanya masuk ke dalam surga, maka Allah taala memanggil kepada mereka, disebutkan dalam hadis qudsi, mereka Allah taala berfirman, "Ya ahlul jannah, wahai para penduduk surga." Maka para penduduk surga menjatakan, "Labbaika rabbuna wa sa'daik." Kami menyambut seruanmu dengan penuh sukacita wahai Rabb kami. Maka kemudian Allah taala berfirman, "Hal raditum, wahai penduduk surga, apakah kalian merasa puas? Apakah kalian merasa ridho dengan kesenangan dan kenikmatan yang saat itu mereka peroleh di jannah?" Maka mereka mengatakan lagi kepada Allah taala, "Ya Allah, apakah ada yang bagaimana kami tidak puas? Bagaimana kami tidak ridho dengan kesenangan yang ada di dalamnya? Padahal sungguh Allah telah berikan, Engkau telah berikan kepada kami suatu kesenangan yang tidak diberikan kepada makhluk manapun." Maka Allah taala menyatakan, "Sungguh bahwa aku akan memberikan kepada kalian sesuatu yang afdol, sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih baik daripada nikmat yang ada di jannah semuanya." Nah, mereka pun terheran. Mereka pun bertanya, wahai Rabb kami, apa kenikmatan yang lebih utama? Adakah keutamaan kenikmatan yang lebih utama daripada nikmat yang ada di jannah saat ini?" Maka Allah taala mengatakan, "Qad ahalla lakum ridwani," kata Allah. "Sungguh aku telah menghalalkan keridhaanku kepada kalian, alaikum wala asfatu alaikum ba'dahu abadan." Maka kemudian aku tidak akan murka kepadamu setelah ini selama-lamanya. Nah, keridhaan Allah yang Allah berikan kepada penduduk jannah itu adalah merupakan kenikmatan dan suatu hal yang kenikmatan yang lebih besar dan agung daripada nikmat-nikmat lain dari jannah, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan ridhanya, maka Allah tidak akan memurkai ataupun marah kepada hambanya selama-lamanya setelah itu. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah taala jadikan kita termasuk ahlinya, termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang demikian tadi. Ada dua kegembiraan yang insyaallah akan kita raih, yakni kegembiraan di hari ini ketika kita berbuka puasa kembali, ketika kita berhari raya, kita berbuka puasa setelah sebulan penuh lamanya, sungguh kita bergembira. Kita boleh bersenang-senang di dalamnya, namun sekali lagi dengan tidak melaksanakan kemaksiatan dan dosa-dosa. Demikian pula kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita gembira dengan mempertemukan kita kepada Allah taala di jannahnya dengan mendapatkan segala kenikmatan darinya dan mendapatkan keridhaan darinya. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka samiun alim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.